Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan pada kaidah yang atau mantumah yang ke-15. Pada kaidah al-masyakkatu tajlibu at-taysir. Al-masyakkatu tajlibu at-taysir. Adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Qa'idatu asy-syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Kaidah di dalam syariat Islam adalah mempermudah pada semua perkara yang terlihat sulit. Pada perkara yang terlihat sulit. وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل. Yang karenakan syariat itu dibangun di atas lemah lembut, kasih sayang dan kemudahan. Kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan agama ini untuk kalian sebagai kesulitan. Wadzalika annal umur naw'ani. Naw'un la yutikuhu al-ibad fahada la yukallifuhumullahu bihi. Wathani yutikunahu waqtadat hikmatuhu amrahum bihi fa amarahum bihi. Perkara itu ada dua macam. Yang pertama adalah satu bentuk yang tidak dimampui oleh hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada mereka perkara yang tidak mampu. Dan yang kedua adalah mereka mampu, dimampui oleh mereka, maka hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan mereka, memerintahkan mereka pada perkara-perkara yang dimampui tersebut. Wa ma'a hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa usrun falabudda an yaqa'a takhfif fihi wa taysir imma bi isqatihi kullihi aw takhfifihi wa tashilihi. Demikian keadaannya atas dua perkara tadi, ada yang dimampui dan ada yang tidak dimampui. Pada perkara yang dimampui, jika terjadi masyakoh, terjadi kesulitan, wa usur, ya, perkara yang memberatkan, maka diberikan takhfif, maka diberikan kemudahan di situ, wa taysir, diringankan dan dimudahkan. Apakah itu dengan menghilangkan perkara tersebut atau dengan cara meringankan dan mempermudah perkara tersebut? Wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati anwa'un min al-fiqhi minha fil ibadat. Masuk ke dalam kaidah ini bermacam-macam perkara pembahasan fikih. Di antaranya dalam pembahasan ibadah. At-tayammum inda masyaqqati isti'malil ma' ala hasbi tafasilihi fi kutubil fikhi. Contohnya adalah adanya tayammum ketika kesulitan memakai air sesuai dengan perincian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Kemudian duduk ketika melaksanakan sholat, ketika tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu. Dan di dalam sholat sunnah, maka secara mutlak diperbolehkan untuk duduk. Wa qasru sholati fis safar, mengqasar sholat di dalam safar. Al-jama' baina sholatain, menjama' antara dua sholat. Wa nahwi dhalika min rukhasi as-safari wa nahwiha, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam safar dan yang selainnya. Wa min at-takhfif, di antara contoh diringankannya satu perkara, a'dharul jum'ati wal jama'ah, udzur untuk tidak melakukan salat Jumat dan salat berjamaah. Wa ta'jiluz zakah, dan mempercepat untuk mengeluarkan zakat. Wa takhfifat fil ibadat, demikian juga diringankannya dalam perkara ibadah. Wal muamalat, dalam perkara muamalah. Wal munakahat, ya, dalam perkara munakahah. Wal jinayat, dalam urusan jinayah. Wa min takhfifatil mutlaqah, demikian juga diringankan secara mutlak furudul kifayat wa sunanuha, ya, fardu-fardu kifayah dan juga sunnah-sunnah dalam ibadah. Wal amalu bil madhnun, demikian juga mengerjakan sesuatu yang masih dalam perkara, masuk dalam daerah lingkup dhon, sebuah amalan yang belum sampai kepada derajat yakin. Limasyaqqatil i'tila alal yakin, karena sulitnya untuk sampai kepada yakin. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kembali kepada al-masyaqqah tajlibu taysir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan, kesulitan dihilangkan dengan mendatangkan kemudahan. Di halaman 73, Al-Bassam rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-ma'na al-lughawi, al-masyaqqah at-ta'ab wal-juhud wal-ana. Yang namanya masyaqqah adalah ta'ab, capek, juhud, atau jahat, ya, sempit, wal-ana, lelah, ya. Wa taysir as-suhula wal-luyuna, kemudahan dan keringanan, lin, ya, kelembutan. Al-ma'na al-istilahi anna al-ahkam allati yansha an tatbikiha harajun 'ala al-mukallafi fa inna syari'ata tukhaffifuha bima yaqa' tahta qudrati al-mukallaf duna 'usrin aw ihrajin. Ma'na secara istilah bahwa hukum-hukum yang dibangun atas prakteknya terdapat kesulitan, ya, yang tumbuh atau muncul kesulitan ketika mempraktekkan hukum-hukum tersebut, maka syariat meringankannya pada perkara yang mukallaf mampu untuk mengerjakannya, duna usrin au ihraj, tanpa kesulitan ataupun tanpa beban. Dalil dari kaidah ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyati samha. Dalam hadis yang lain, innama bu'istu muyassirin walam tub'athu mu'assirin, ya, itu dalil dari kaidah yang kita bahas, al masyaqqatu tajlibu at-taysir. Pada halaman selanjutnya, kullu hadha yadullu ala anna din yusrun. Ini semua, ya, dari dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan di situ, menunjukkan bahwa agama ini adalah mudah. Fakullu syai'in kallafallahu bihil ibadah fa'inahu muyassar min aslihi. Semua perkara yang Allah bebankan kepada hambanya, sesungguhnya perkara tersebut adalah mudah dari dasarnya, mudah dari awalnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa min amthilah ala zalika as-salawatul khamsu. Di antara contoh-contohnya adalah salat lima waktu. Bahwa salat lima waktu adalah salawatul khamsu yasirah. Salat lima waktu adalah mudah. Ya, beliau menyebutkan kalau salat lima waktu satu dengan yang lainnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan lima salat tersebut dikumpulkan, maka kurang lebih satu jam lebih sedikit. Ya, dibandingkan dengan waktu yang ada dalam satu hari, yaitu 24 jam. Ya, kalau beliau mencontohkan, masing-masing sholat 10 menit, kemudian untuk wudhunya 5 menit, berarti 15. 15 kali 3, ya, beliau nyontohkan itu berapa? 100 berapa beliau sebutkan? Atau 75, ya, beliau sebutkan. Ya, sedikit sekali. Demikian juga dalam al-haq al-wajib, dalam zakat. Ini menunjukkan apa yang dijelaskan di pada dasar dari kaidah ini, bahwa semua yang Allah wajibkan semuanya adalah mudah pada dasarnya. Tidak ada yang sulit. Ya, dan semua maslahat untuk kita semuanya. Contohnya zakat. Bagaimana kalau kita tahu asnafuz zakat, ya? Barang-barang yang wajib untuk dizakati. Itu sebagian kecil dari barang-barang yang dimiliki. Bahkan barang-barang yang itu adalah kita pakai sehari-hari, yang memang kita butuhkan, tidak dizakati. Rumah yang kita pakai, mobil yang kita pakai, kendaraan, tanah yang kita pakai, ya, kendaraan yang dipakai untuk bekerja. Semua hal yang itu adalah kembali pada maslahat pribadi untuk dipakai sehari-hari, tidak ada zakatnya sama sekali. Ya, emas dari sekian emas yang dimiliki seorang dikeluarkan 2,5%. Uang demikian juga, perak demikian juga. Ya. Dan semua ya di dalamnya maslahat, maka semuanya adalah ringan. Zakat panen misalnya, dari sekian panen ya, 9 kuintal ya, atau ya 900 kilo kalau mendapatkan sekian itu nisabnya. Itu dikeluarkan ya, bisa usur, bisa al-khumus, bisa ya 10% atau 5% tergantung dari pengairan. Kalau pengairannya tanpa kesulitan, semuanya dari hujan, maka 10%. Ya. Kalau ternyata harus mengeluarkan, harus susah payah untuk mendapatkannya, maka dan seterusnya dalam binatang ternak contohnya. Yang dizakati adalah binatang yang kebanyakan makannya dilepas. Ya, sedangkan binatang ternak yang itu ya diberi makan semuanya dengan usaha membeli dengan seterusnya, maka itu tidak dizakati. Itu semua menunjukkan bagaimana mudahnya syariat kita. Puasa misalnya, dari 12 bulan yang ada ya, ternyata puasanya yang diwajibkan hanya 1 bulan, 1 dari 12. Maka sungguh itu adalah keringanan Allah Subhanahu wa taala. Sisa dari waktu 1 bulan tadi yaitu 11 bulan Allah Subhanahu wa taala ya lepaskan kita semuanya untuk makan minum ya sesuai dengan keinginan kita tanpa dibatasi. Haji demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan istita'ah, dengan kemampuan. Ya. Kalau tidak mampu maka tidak wajib haji, ya. Kalaupun mampu ternyata wajibnya adalah sekali dalam seumur. Ya, dalam umurnya hanya satu kali diwajibkan untuk haji. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana ya perkara ini adalah perkara yang sangat mudah di dalam din kita. Semuanya dibangun di atas kemudahan. Hatta alladhi muyassar min aslihi idza tar'a 'aridun yakunu hunaka taysir akhar. Ya. Bahkan dalam perkara yang pada asalnya itu semua adalah mudah, ya. Dan ternyata terjadi sesuatu setelahnya sehingga kemudian ya, ada penghalang sehingga menjadi sulit, maka kemudian itu dipermudah. Ya, contohnya dalam thaharah. Seorang ketika sakit, ketika khawatir sakitnya semakin ya berat atau lama sembuhnya, maka dibolehkan untuk tayamum. Ya, diperbolehkan untuk tayamum, padahal wudu itu sendiri ringan sebenarnya. Pada asalnya adalah ringan. Contoh yang lain salat, ya. Sebagaimana tadi, salat dalam keadaan berdiri, ketika tidak mampu diperbolehkan untuk duduk. Bahkan dalam salat sunnah secara mutlak diperbolehkan untuk duduk, apakah sehat ataupun tidak? Tidak sehat. Demikian juga dalam zakat. Ya, contohnya dalam zakat. Ya. Seorang yang ada hutangnya atau uangnya dihutang orang lain, ya, maka di sini tafsir dari para ulama. Ada yang mengatakan itu diundur sampai kemudian dia memegang uang tersebut baru kemudian mengeluarkan zakat. Ada sebagian membedakan antara yang hutang itu mampu atau tidak mampu. Kalau yang hutang mampu berarti wajib untuk mengeluarkan. Kalau yang hutang adalah tidak mampu maka tidak wajib untuk mengeluarkan. Ya, kita bisa memahami itu semua adalah kemudahan di dalam Islam. Demikian juga ya puasa ketika seorang sakit, seorang musafir, maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantikan di hari lain yang mana dia longgar untuk mengganti, mengqadha puasa tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lainnya dalam nafkah, contohnya liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man kudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Ya, agar berinfak orang yang memiliki kelonggaran atas kelonggaran tersebut. Dan barang siapa rizkinya yang terbatas, maka berinfak sesuai dengan kemampuan. Wa ala hadza fa kullu ma fi syar'i fa innahu muyassarun min aslihi aw indama yatra'u al aridu al muqtada li taysir. Maka semua yang ada di dalam syariat Islam semuanya adalah muyassar min aslihi, semuanya adalah mudah dari hukum asalnya. Dan bahkan terjadi sesuatu, ketika terjadi sesuatu yang menghalangi, maka itu pun akan dimudahkan kembali, ya, dengan hukum-hukum yang lebih mudah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, ya, pembahasan dari al-masyaqah tajlibu at-taisir. Ada satu perkataan, kullama dhaqal amru ittasa. Ya. Kullama dhaqal amru ittasa. Ketika satu perkara sempit, maka kemudian menjadi luas. Ya. Ketika tidak mampu, maka kemudian diringankan. Ketika tidak bisa mengerjakan, maka digantikan dengan yang lebih ringan dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di halaman 78, salah satu contoh ketika istifta, ya, meminta fatwa. Ternyata datang dari dua alim, dari dua orang alim, kilahuma ahlun li al-fatwa. Keduanya ahli dalam berfatwa. Wakhtalafa, dan keduanya berbeda fatwanya. Fa intasawaya indahu fil ilmi wad-dini falil ulama'i fihi salah satu aqwal. Kalau kedua mufti tersebut dalam masalah ilmu dan agama itu sama, maka ada tiga perkataan para ulama bagaimana menyikapi dua fatwa tersebut. Al-qawlul awal annahu ya'khudu bil asyad. Ya, perkataan yang pertama diambil yang lebih keras, yang lebih tegas, yang lebih berat. Li'annahu ahwat wa abra' lidhimmah, karena itu lebih berhati-hati dan lebih berlepas dari tanggungan. Wal-qawlul thani annahu ya'khudu bil aysar. Yang kedua, perkataan yang kedua yaitu mengambil yang lebih mudah. Li'annahu aqrab ila maqasidis syariah, karena itu lebih dekat kepada tujuan-tujuan syariat. Wa li'annal asla bara'atu dhimmah. Fala nulzim ibadallahi illa bima natayaqqanu annallaha alzamahum bihi. Karena hukum asalnya adalah bara'atu dhimmah, berlepas diri dari tanggungan. Maka jangan sampai memberatkan kepada orang lain, kepada manusia, ya, kecuali pada perkara yang kita yakin bahwa itu adalah wajib atas mereka. Perkataan yang ketiga, annahu yukhayyar, orang tersebut disuruh memilih. Lita'arudi al-illatain, karena adanya perbedaan dua illah, dua sebab. Ya, maka disuruh memilih. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan al-aqrab indi annahu ya'khudhu bil aisar. Beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat, kata beliau, adalah mengambil yang paling mudah dari dua fatwa tersebut. Li'annahu aqrab ila ruhi syariah, karena itu lebih dekat kepada ruhnya syariat Islam. Allahumma illa an la tatma'inna nafsu ilaihi, kecuali dengan yang lebih ringan tadi hati tidak tenang. Maka ambillah yang lebih keras, yang lebih berat. Fahina idzan ya'khudhu bil asyad alladhi tatma'innu nafsuhu ilaihi. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu wal ismu ma taraddada fis sadri. Kebaikan adalah yang menenangkan jiwa dan menenangkan hati, sedangkan dosa adalah yang terjadi keraguan di dalam dada. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Wakadzalika law ta'aradat an-nusus 'indaka 'ala wajhayn ahaduhuma asyad wa thani akhaf fakhudh bil akhaf li'anna al-asla bara'atu dhimmah wal yusr huwa ruhuddin al-islami. Beliau menegaskan jika terjadi pertentangan, ya, berbenturan dua perkara, yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan, maka ambillah yang lebih ringan. Karena hukum asalnya adalah baru atau timah, berlepas diri kewajiban. Dan juga itulah ya ruhu ad-dinil islami, itulah ruhnya din Islam, al yusr ya, kemudahan di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang kaidah kita ini. Selanjutnya, dua kaidah yang selanjutnya adalah qa'idatai istiratu al-qudrah. Kaidah yang pertama adalah disyaratkannya qudrah, kemampuan. Kaidah yang kedua, ad-darurat tubihul mahdhurat, bahwa keadaan darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Keadaan darurat membolehkan perkara yang diharamkan. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirori. Dan tidak dikatakan wajib pada perkara yang tidak mampu. Demikian juga tidak dikatakan haram pada perkara yang darurat. Wahatani qa'idatani azimatan, dua kaidah yang sangat agung, zakarahu masyaikhu al-islam wa ghairuhu, sebutkan oleh syaikhul islam dan yang lainnya. Wattafaqal ulama 'alaiha, fa inna Allah farada 'ala ibadati fara'idha wa harrama 'alaihim muharramat 'ala ibadihi fara'idha, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya kewajiban-kewajiban dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang haram. Fa idza ajazu amma amarahum bihi, ketika mereka tidak mampu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dha'ufat qudaruhum, dan lemahnya kemampuan mereka, kudrah-kudrah mereka, lam yajib 'alaihim fi'lu ma lam yaqdiru 'alaihi, maka tidak wajib atas perkara yang mereka tidak mampu. Bal asqatahu anhum, bahkan itu dihilangkan. Wa ma hadza idza kanat lahu ma'malun qabla wujudi hadzal mani. Dan kalau seandainya seorang memiliki amalan sebelum adanya halangan ini, fa innahu yujra ajruha 'alaihim tafaddulan minhu ta'ala. Maka sungguh dia tetap mendapatkan pahala atas amalan tersebut karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana seorang terbiasa dengan satu ibadah kemudian terhalangi dengan satu rintangan sehingga tidak bisa mengerjakannya lagi. Maka setelah mendapatkan rintangan tersebut, dia tetap mendapatkan pahala. Ya, karena terhalangi dengan satu sebab yang membolehkannya untuk kemudian tidak mengerjakannya. Sehingga setelahnya pun mendapatkan pahala satu amalan yang terbiasa. Seorang yang biasa sholat malam ternyata sakit sehingga tidak mampu sholat malam, maka ketika sakit tersebut tetap mendapatkan pahala sholat malam. Seorang yang berpuasa sunnah rutin dengan ya istiqomah dengan puasa sunnahnya, ternyata suatu saat safar bepergian sehingga tidak berpuasa, maka tetap mendapatkan pahala dari kebiasaan tersebut. Wa kadzalika harrama 'alaihim asya'a himayatan lahum wa siyanatan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu atas mereka, tujuannya adalah untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka. Wa ja'ala lahum fil mubah fushatan 'anil muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang mubah sebagai fushah, sebagai kelonggaran dari perkara-perkara yang haram. Wa ma'a hadza idza ittarra al-insanu ila al-muharram jaza lahu fi'luhu. Demikian keadaannya ketika seorang ternyata darurat untuk mengerjakan yang haram, maka diperbolehkan mengerjakan perkara yang haram tersebut. Wad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara yang darurat, keadaan yang darurat membolehkan seorang mengerjakan perkara yang diharamkan. Ka'aklil maitah, contohnya makan bangkai. Wa syurbil ma'an najis 'inda ad-darurah, minum air yang najis dalam keadaan darurat. Wa jawazu mahdhuratil hajj, diperbolehkannya larangan-larangan haji. Wa ghairihi 'inda ad-darurah, dan selainnya ketika dalam keadaan darurat. Walakin yajibu an la ya'khudha min al-mahdhur illa biqadri ad-darurah, oleh karenanya tidak boleh, ya, akan tetapi tidak boleh seorang mengambil ya perkara yang haram kecuali sesuai dengan kadar darurat yang ada padanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala, Syekh Al-Bassam rahimallahu taala menjelaskan dalam hasiahnya, kullu man ajaza an syai'in minal wajibat fa innaha sakitah ghairu wajibah alaih. Semua orang yang tidak mampu mengerjakan perkara yang wajib, maka perkara tersebut tidak diwajibkan atasnya. Ka arkanis shalah syurutuha wajibatuha wa yusalli al marid hasba qudratihi. Contohnya adalah rukun salat, ya, syarat-syarat salat, wajib-wajibnya salat. Maka ketika tidak mampu boleh meninggalkannya seperti orang yang sakit, maka mengerjakan dari semua itu sesuai dengan kemampuannya. Wa kasukuti shaum amman ajaza anhu likibarin au maradin la yurja shifa'uhu. Seperti tidak wajibnya berpuasa atas orang yang tidak mampu karena lanjut usia, karena sakit, yang tidak bisa diharapkan sembuh. Wa kasukuti aljihad anil a'ma wal a'raj, ya, seperti tidak wajibnya jihad atas orang yang, ya, buta maupun pincang. Wa nahwihima. Wa ka darajatin nahi anil munkar. Demikian juga derajat mengingkari kemungkaran. Ketika tidak mampu maka bisa dengan yang dimampui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Asy-syarhu ad-daruratu hiya al-'udhru alladhi yajuzu bisababihi ijra'u syai'il mamnu'. Yang disebut dengan darurat, ad-darurah, ya, di bagian bawah. Ad-darurah al-'udhur alladhi yajuzu bisababihi ijra'u syai'il mamnu'. Satu udzur yang dengannya diperbolehkan, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang terlarang. Ya. Satu udzur yang dengan sebab itu seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang terlarang. Wartika bil mahdzur ka aklil maita inda darurah wa ijra'i kalimatil kufri indal ikrah asyadid. Ya. Contohnya adalah seperti makan bangkai dalam keadaan darurat, seperti mengucapkan kalimat kekufuran ketika dalam keadaan dipaksa, ya, sangat dipaksa. Ya, sangat mendesak, sangat darurat. Wa yajibu an yulahat annama ubiha lidharurati yuqaddaru biqadriha. Akan tapi dengan catatan, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa perkara yang diperbolehkan karena darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Diukur sesuai dengan kebutuhannya. Fa man ittara ila aklil maitah la ya'kuluha minha illa biqadri ma yumsik 'alaihi hayatahu. Ketika seorang diperbolehkan untuk makan bangkai, maka diperbolehkan makan bangkai dan tidak makan bangkai tersebut kecuali dengan kadar yang bisa menahan hidupnya. Wala yasba' minha, dan tidak boleh sampai kenyang. Tidak boleh sampai kenyang, hanya cukup untuk mempertahankan hidupnya. Cukup sampai kepada perkara daruratnya. Karena di luar dari darurat sudah masuk ke dalam, kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Itu kaidah yang ke-16. Kita lanjutkan pada kaidah yang ke-17. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Wa kullu mahdhurin ma'ad-darurati biqadri ma tahtajuhu ad-daruratu. Dan semua perkara yang haram bersama dengan keadaan darurat, maka boleh mengerjakannya sesuai dengan hajat daruratnya. Ai fala yazidu ala ma yahtaju ilaihi darurah. Tidak boleh menambah dari apa yang menjadi daruratnya. Bal idza zalati daruratu wajabal kaffu anil baqi. Bahkan dalam keadaan daruratnya sudah hilang, maka wajib untuk, ya, menahan diri dari sisanya. Fayakul minal maitah wa nahwaha biqadri ma yuzilu ad-darurah. Maka makan bangkai tersebut sesuai dengan, ya, kebutuhan untuk menghilangkan daruratnya. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan, al-mamnu'u yubahu lid-darurati walakin bi syartain. Perkara yang terlarang diperbolehkan dalam keadaan darurat namun dengan dua syarat. Asyartul awal anna tarra ila hadzal muharram bi ainihi. Syarat diperbolehkannya untuk mengambil perkara yang haram tersebut, yang pertama adalah keadaan kita adalah darurat pada perkara yang haram tersebut, pada sesuatu yang haram tersebut. An la najida syai'an yadfa' ad-darurah illa hadza syai'al muharram. Ya, tidak kita dapatkan sesuatu yang lain untuk menghilangkan darurat tersebut kecuali barang tersebut, kecuali sesuatu tersebut. Ini yang dimaksudkan dari syarat yang pertama. Tidak ada yang lain. Fa in wujida siwahu fa innahu la yahil. Kalau masih ada yang lain yang tidak sampai kepada yang haram, maka hukumnya kembali pada asal bahwa barang tersebut hukumnya haram. Syarat yang kedua, syartu tsani, an tandafi ad-daruratu bihi. Syarat yang kedua, selain tidak ada yang lain kecuali hanya itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah bahwa kita yakin bahwa perkara tersebut bisa menghilangkan apa yang menjadi darurat tersebut. Ya, tandafi ad-darurah bihi, akan bisa menghilangkan keadaan darurat tersebut. Fa in lam tandafi ad-daruratu fa innahu yabqa fi tahrim. Kalau tidak bisa menghilangkan darurat tersebut, maka hukum asalnya tetap sama, yaitu hukumnya adalah haram. Wa in syakakna hal tandafi aula fa innahu yabqa 'ala tahrim. Seperti kalau kita ragu misalnya apakah bisa menghilangkan atau tidak, maka hukum asalnya tetap ada, kembali pada hukum asal, yaitu haram. Wa min thamma yakhtalifu al-hukmu fi rajulin ja'i'in lam yajid illa maitah. Fahuna naqul kul min al-maitah. Seorang yang lapar tidak mendapatkan kecuali bangkai, maka kita katakan makanlah bangkai. Fa idza qala hadza intihak lil muharram qulna halla laka ad-darurah, ya halla laka lid-darurah. Ya, Islam menghalalkan, Allah membolehkan dalam keadaan darurat. Contoh yang lain, seorang mengatakan in tanawala al-khamra yusfika minal marad. Jika engkau minum khamr, maka akan menyembuhkan penyakitmu. Maka bagaimana jawabannya? Artinya berobat dengan khamr bolehkah? Kata beliau, la yahillaka, tidak halal. An tatanawal al-khamra, untuk minum khamr, walau qila laka innahu yusfika minal maradi. Walaupun ada orang mengatakan jika minum khamr tersebut engkau akan sembuh dari penyakitmu. Ya. Tetap tidak boleh, tidak halal, tetap haram hukumnya sebagaimana hukum asalnya. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Yang pertama, li'annahu la yatayaqqan asyifa'u bihi. Ya. Karena tidak yakin akan bisa sembuh dengan khamr tersebut. Itu yang pertama. Tidak ada kepastian bahwa akan sembuh dengan minum khamr tersebut. Yang kedua, annal marid qad yabra' biduni ilaj. Perkara yang kedua, ini tidak darurat. Kenapa? Karena seorang bisa sembuh tanpa berobat. Ya, seorang bisa sembuh dengan berjalan apa adanya, dengan berdoa kepada Allah bisa sembuh. Sehingga ini tidak sampai kepada keadaan darurat. Demikian juga dalam semua obat-obatan yang haram, ya, obat-obatan yang haram. Ya, berobat dengan darah, berobat dengan ya binatang-binatang yang haram, dengan ular, dengan katak dan seterusnya. Ya, itu semua kembali sama jawabannya. Ini bukan keadaan darurat. Masih banyak obat yang lain dan juga bisa mungkin untuk sembuh tanpa obat ataupun dengan doa dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, ya, pada halaman 82 ada satu masalah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan sihir. Idza qama al-musab bi qira'atil Qur'an katsiran bal bi jami' anwa'il ilaj duna fa'idah. Ya, seorang yang sudah mentok dengan segala ruqyah, dengan segala bacaan Qur'an, dengan segala doa, ternyata tidak sembuh dari sihirnya. Maka bolehkah menyembuhkan dengan sihir? Ya, sebagian mengatakan membolehkan, tetapi yang rajih, yang kuat adalah tidak membolehkan. Limada inna hilla asihri bisihri qad yahsulu wa qad la yahsul. Kenapa tidak boleh ya menghilangkan sihir dengan sihir padahal sudah dengan segala upaya tidak bisa atau belum bisa? Maka jawabannya, karena menyembuhkan sihir dengan sihir itu terkadang bisa menyembuhkan dan terkadang tidak. Artinya tidak pasti, padahal syaratnya tadi harus pasti bisa menyembuhkan dalam keadaan darurat. Tsumma innahu la yata'ayyan hilu sihri bisihri, dan tidak ada kepastian bahwa sihir itu pasti disembuhkan dengan sihir. Waqad yuhallu sihru bil Qur'an wal adwiyah al mubahah, terkadang sihir bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an, bisa disembuhkan dengan obat-obatan ya herbal dan yang lainnya yang mubah ya. Falaisa hunaka darurah, maka di sini ya bukanlah darurat ya, tidak dihukumi sebagai darurat. Lakinnana nahki kalam al fuqaha rahimahumullahu taala wa in kunna la narahu, namun kita ya menukil perkataan para fuqaha walaupun kami tidak memandang itu sebagai pendapat kami. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Selanjutnya tahta ya di bawah judul ibahatul makruhi indal hajah. Diperbolehkannya, mubahnya perkara yang makruh ketika ada hajat. Ya, kalau tadi perkara yang darurat, ketika ada darurat maka yang wajib, yang haram jadi boleh. Sedangkan di sini perkara yang makruh, ketika ada hajat maka itu menjadi mubah. Al-makruh tubihuhu al-hajatu, bahwa perkara yang makruh itu ya menjadi mubah dengan adanya hajat, dengan adanya kebutuhan. Lianna darajata al-makruh duna darajati al-muharram, derajatnya makruh berbeda dengan derajatnya haram. Wal falku bainal haja wad darura kal farqi baina ad-daruriyat wal kamaliyat. Perbedaan antara hajat dan darurat seperti perbedaan antara ya perkara-perkara yang pokok atau darurat dengan perkara-perkara penyempurna. Al-kamaliyat, perkara-perkara penyempurna. Annal haja adna minad darurah, bahwa hajat itu di bawah darurat. Bima'na annal insan yakunu muhtajan li syai' lakin law faqadahu lam yatadarrar. Bahwa yang disebut dengan hajah, bahwa seseorang dikatakan dia hajat terhadap sesuatu, berhajat pada sesuatu, apabila tidak mendapatkan hajat tersebut maka orang tersebut tidak sampai bermudarat kepada dirinya, tidak sampai membinasakannya. Itu disebut dengan hajat. Di antara contohnya, al-makruh yubah lil hajah, perkara yang makruh menjadi mubah, menjadi boleh dalam keadaan adanya hajat. Contohnya di paling bawah ikhwan, al-iltifatu fis shalah makruh. Ya, ketika sedang sholat ya menoleh itu hukumnya makruh, menoleh hukumnya makruh. Lakin la wihtaja ilaihi ubiha, ketika ada hajat maka diperbolehkan. Contohnya apa? Kama law kana haulahu sabi faltafata khaufan min as-sabi min an yaqa' fi hufrah. Ada di sekitarnya anak kecil sehingga melirik atau menengok atau menoleh sedikit kepada anak tersebut, khawatir anak tersebut terjatuh ke dalam lubang. Ya, terjatuh ke dalam lubang, maka boleh di sini. Suatu yang makruh menjadi boleh. Au an yatanawal harron, atau akan makan makanan yang panas. Ya, kalau di kita gampang ya mau nyentuh dispenser misalnya, ya. Maka melirik ketika mendekat ya kita bergerak. Ya, kalau sudah darurat maka boleh membatalkan salat kita. Ya. Kalau masih bergerak tanpa kemudian ya menghilangi khusyuk dalam salat maka boleh gerakan ringan. Ya, dan dilanjutkan sholatnya. Maka perkara yang makruh tersebut menjadi mubah karena adanya hajah, karena adanya kebutuhan. Contoh yang lain, rakhasa fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musalli idza asabahu al busaq an yatful an yasarihi. Ya, bolehnya seorang ketika dalam sholat untuk meludah ke kiri. Ya, untuk meludah ke kiri. Padahal ketika meludah harus dia menoleh, harus menoleh ke kiri. Tapi menoleh tersebut menjadi boleh, kenapa? Karena ada hajat untuk membuang ludah. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain adalah perkara yang diperbolehkan adalah hamlun Nabi sallallahu alaihi wasallam Umamah bint Zainab fi shalah wa wada'aha 'inda sujud. Bagaimana beliau ketika sedang membawa Umamah bintu Zainab di dalam salat, beliau meletakkan ketika ingin sujud. Maka di sini ada gerakan-gerakan yang pada asalnya itu adalah gerakan makruh, tetapi karena ada hajat maka diperbolehkan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Satu contoh yang lain, law kana fi salati naflin wa nudiya wa syakka manil munadi abuhu au ummuhu au ajnabi. Seorang yang sedang melaksanakan salat ternyata dipanggil dan dia ragu apakah yang memanggil itu ibunya, bapaknya atau orang lain. Jelas kalau itu bapaknya, ibunya, maka wajib untuk menjawab. Ya, karena itu sunnah sholatnya, sehingga wajib untuk membatalkan dan menjawab panggilan. Tetapi kalau itu orang lain, maka boleh tetap melanjutkan di dalam sholatnya. Maka ketika memastikan siapa yang memanggil sehingga dia menoleh, ya apakah ibu saya, bapak saya atau orang lain, maka diperbolehkan di sini untuk menoleh. Karena apa? Adanya hajat, maka menjadi mubah, maka menjadi ya diperbolehkan. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kaidah selanjutnya yang ke-18, al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa perkara yang yakin tidak akan hilang, tidak akan berubah dengan keraguan, dengan syak. Yaqul al-allamatul basam rahimullahu ta'ala, dalilu dhalika, dalilu hadhihi al-qa'idah, inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Sungguhnya keraguan tidak memberikan ya manfaat kebenaran sedikit pun. Wa fi sahihaini sukiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ketika seorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam salatnya dibayangkan atasnya mendapatkan sesuatu di dalam sholatnya, merasakan sesuatu di dalam sholatnya. Ya mungkin merasa buang air atau buang angin misalnya. Maka kata Nabi SAW, la yansorif, jangan meninggalkan sholat. Sampai mendengar suara, mohon maaf, suara kentut, au yajidarihan, atau mencium baunya. Ya sampai kemudian pasti. Baru kemudian boleh membatalkan sholatnya. Wa fi muslimin idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalatan aw arba'an falyatrah asyak walyabni ala mastaiqana. Jika seorang dari kalian salat dan tidak tahu apakah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tinggalkanlah keraguan dan bangunlah di atas keyakinan. Karena 3 itu yakin dan 4 itu ragu, maka anggaplah 3. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Tentunya dalil dari pembahasan kita ini dalil akli ya, disebutkan di sini fa innal yaqin aqwa minasyak, bahwa yakin itu berada di atasnya syak. Fala yanhadimu al yaqin bisyak, maka tidak akan hancur al yaqin dengan adanya syak, tidak akan dikalahkan yakin dengan adanya keraguan. Wal yaqin huwa tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai', tenangnya hati pada hakikat sesuatu. Itu yakin, tenang terhadap hakikat sesuatu, itu yakin. Wasyak mutlaqu ataraddud, sedangkan syak adalah secara bahasa adalah ya taraddud, keraguan secara mutlak, itu namanya syak. Sedangkan di istilah usuliyin, asyakku huwa istiwa'u tarfay syai' fala bila tarjihi ahadihima 'alal akhar. Yang namanya syak adalah samanya dua perkara antara ragu dan yakinnya itu sama-sama, sehingga tidak bisa dirojihkan salah satunya. Oleh karenanya ditartib ya, diurutkan rutabu al-mudrokat. Ya, suatu yang diketahui itu ada 4 tingkatan. Yang pertama al-yakin, yang kedua adh-dhan, yang ketiga syak, dan yang keempat adalah waham. Ya. Al-yakin ma jazama al-qalbu ma'al istinadi ila dalil, yaitu yakinnya hati dan bersandar kepada dalil, itu disebut dengan yakin. Ya. Jazm itu suatu yang yakin, yang kuat, yang mantap, yang ada di dalam hati dan bersandar kepada dalil, maka disebut dengan yakin. Adh-dhan adalah tajwizu ahadil amrain ahaduhuma aqwa minal akhar, yaitu lebih kuatnya salah satu dari dua perkara, dan salah satunya lebih kuat, maka yang lebih kuat tersebut disebut dengan dhan. Sedangkan syak tajwizu amrain la maziyata li ahadihima alal akhar, ya, yaitu dua perkara yang sama-sama kuatnya, maka perkara tersebut disebut dengan syak. Sedangkan waham itu kebalikan daripada dhon. Tajwizu amrayni ahadihima adhaf minal akhar. Ya, dua perkara yang berbeda dan satunya lebih lemah, maka yang lebih lemah itu disebut dengan waham. Jadi kalau ya full 100% maka disebut dengan yakin. Ada keraguan tidak sampai setengah maka disebut dengan apa ikhwan? Dhon, ya. Sedangkan yang sama kuatnya antara dua perkara disebut dengan syak, dan ketika itu di bawah 50% maka disebut dengan waham. Ya, tidak sampai 50% disebut dengan al-waham. Wa ma'na al-qa'idah fil istilah al-fiqhi anna al-amra al-mutayaqqan thubutuhu la yartafi' illa bidalilin qati'. Perkara yang jelas, yang yakin, tidak akan bisa hilang, tidak akan berubah hukumnya kecuali dengan dalil yang qati', dengan dalil yang yakin juga, dengan dalil yang pasti. Wa la yahkamu bizawalihi limujarradi syak, kadzalika al-amrul mutayaqqan. Adamu thubutihi la yuhkamu bithubutihi bimujarradi syak, li'anna syak adhaf minal yakin. Oleh karenanya, ya, tidak dihukumi hilangnya yang yakin tersebut dengan suatu yang syak. Ya, perkara yang sudah diyakini bahwa itu tidak sabit, maka tidak akan dihukumi menjadi sabit kecuali dengan suatu yang yakin juga. Ya, karena syak derajat di bawah yakin. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa ma'na hadha al-yaqin la yazulu bisyak, anna al-insan mata tahaqqaqa shay'an thumma shakka hal zala dhalika syai'ul muhaqqaq am la, fal aslu baqa'ul muhaqqaq fayabqal amru ala ma kana muhaqqaqan. Seorang yang sudah yakin pada sesuatu kemudian ragu apakah hilang sesuatu yang yakin tersebut atau tidak, maka al aslu baqa'ul muhaqqaq, maka tetap berada dalam keadaan yakin tersebut. Fayabqal amru ala ma kana mutahaqqiqan, maka tetap dalam keadaan ya sabit di atas yakin tersebut selama yang akan mengguncangnya, menggesernya itu suatu yang ragu. Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha lam yakun lahu wat'uha istishaban li hukmi at-tahrim. Seorang yang ragu apakah wanita tersebut sudah dinikahi atau belum, maka orang tersebut tidak boleh ya berkumpul dengannya, dikarenakan hukum asalnya adalah haram. Keyakinannya, suatu yang yakin adalah bahwa wanita tersebut adalah haram. Maka haram ini tidak akan berubah sampai dengan datangnya suatu yang yakin juga, yaitu dinikahi dengan akad nikah. Ya. Wa kadza law syakka hal talaqa zaujatahu am la, seorang yang ragu apakah sudah mentalak istrinya atau tidak, maka jawabannya belum mentalak. Karena belum mentalaknya adalah yakin, sedangkan mentalaknya dia ragu-ragu apakah sudah atau belum. Ya, walahu an yata'aha istishaban linikah, maka wanita tersebut yang dia ragu apakah sudah mentalak atau belum, maka tetap dalam keadaan yang pertama, yaitu dalam keadaan diperbolehkan ya untuk berhubungan dengannya. Kadzalika law syakka fil hadats ba'da tayakunihi thaharah aw aksuhu, seorang yang ragu pada batalnya wudunya, maka wudunya di atas keyakinan, sedangkan batalnya ragu-ragu, maka tetap dibangun di atas keyakinannya. Sudah wudu kemudian mengatakan, apakah saya sudah batal atau belum, saya sudah kentut atau belum misalnya, maka ini ragu-ragu. Sesuatu yang yakin adalah dia sudah wudu. Ya tadi sudah wudu dan yakin, maka yakin tersebut tidak akan berubah. Au aksuhu, sebaliknya, seorang ragu, saya sudah wudu atau belum? Ya ragu-ragu, kayaknya sudah, kayaknya belum. Nah, belum wudunya dalam keadaan yakin, maka itu tidak akan berubah sampai kemudian datangnya wudu yang meyakinkan sehingga menghilangkan hadasnya. Au syakka fi adadi raka'at, ragu dalam jumlah raka'at atau jumlah tawaf atau jumlah sa'i atau jumlah rami, melempar jumrah wa nahwiha, maka dibangun di atas yang yakin. Antara 5 dengan 4 maka dibangun 4, antara 3 dengan 2 maka dibangun di atas 2, karena itu yang yakin. Ya. Yeah. Baik, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Utsaimin beliau menyebutkan, mawadhi'u la yu'tabaru fiha asyak, ya, tempat-tempat di mana keraguan di situ tidak dianggap, ya. Keraguan tidak dianggap. Ya, ada beberapa tempat dan insyaallah karena waktu sudah tidak mencukupi ikhwan. Kita lanjutkan insyaallah nanti. Ya, siang biidznillah taala. Kita lanjutkan insyaallah di mawadhi'u la yu'tabaru fiha asyakku insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.